بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، اخواتي في الله، hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang suci ini, di bait min buyutillah, yang dengan ini besar harapan kita, kita dijadikan termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa majtama'a qaumun fi bait min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fiman inda. Ketika sekelompok orang bertemu atau berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, mereka baca ayat-ayat Allah, mereka pelajari di antara mereka, maka sungguh turun kepada mereka sakinah, ketenangan dalam dirinya. Mereka dinaungi oleh rahmat Allah, dan mereka pun disebut oleh Allah, dipuji di hadapan para malaikatnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, at-tafaqquh fid-din, kita belajar memahami syariat dan agama yang kita cintai ini merupakan pertanda kebaikan yang Allah inginkan untuk hambanya. Di Bukhari Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah menginginkan untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Bahkan kalaupun itu hanya sedikit, kalaupun itu hanya sebentar. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan terhib, motivasi dan dorongan untuk belajar ilmu agama, Rasul sebutkan secara umum dan mutlak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nas'alullah min fadlih. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, tariqan, ini lafaz nakirah. Dalam konteks syarat, bentuknya syarat, barang siapa yang menempuh jalan, artinya jalan apapun itu yang dia tempuh. Kita keluar dari rumah, melangkahkan kaki ke masjid, ke majelis ilmu, atau bahkan rihlah, safar jauh, ke sana, kemari, untuk menuntut ilmu, seperti para ulama dahulu mencari hadis dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Bahkan para ulama sebutkan lebih umum dari itu. Kita membaca, kita mendengarkan, mungkin sekarang lewat DVD, lewat flashdisk, lewat radio, mendengarkan adalah cara yang ditempuh untuk mendapat ilmu. Segala macam cara itu. Jalan, mendengar, membaca, mendatangi. Sifatnya umum. Yaltamisu fihi ilma. Yang dengannya dia mencari ilmu. Juga nakirah, ilman. Menunjukkan umum pula. Artinya kalaupun itu hanya sedikit ilmu yang dia pelajari. Kalaupun itu hanya sejenak, sebentar. Dia belajar ilmu, mendengarkan ilmu. Dengannya, lihat fadilahnya. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudah jalannya menuju surga. Fadilah besar dari amalan yang ringan. Oleh sebab itu di Bukhari pula, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bermajlas bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum, Rasul sampaikan kepada mereka, ala ukhbirukum bi khabari tsalatsa, mau aku tunjukkan kepada kalian, aku kabarkan tentang berita tiga orang. Tiga orang ini berjalan bersamaan, kemudian melihat ada Rasul bersama para sahabatnya di majlis. Rasul sedang mengajari mereka ilmu, mengajari mereka agamanya. Ammal awal fa'awa ilal majlis fa'awallahu ilaih. Adapun yang pertama dari tiga ini, dia mendekat ke majlis, maka Allah pun melindungi dia, menaungi dia. Dia begitu datang, dia maju mendekat ke Rasul sallam, dia cari tempat kosong, dia maju mendekat. Ini yang pertama. Wa amatsani fastahya fastahiyallahu min. Adapun yang kedua, malu, maka Allah pun malu kepadanya. Malu yang kedua ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama, dia malu untuk berbuat seperti temannya yang pertama, untuk maju ke depan dia malu, maka dia duduk di belakang di mana dia masuk di majelis. Dia duduk di situ. Makna yang kedua, dia malu untuk meninggalkan majelis. Ada ilmu diajarkan, kemudian dia tahu dan dia pulang atau melanjutkan perjalanannya, dia malu. Maka Allah pun malu kepadanya. Wa amma tsalits fa'aradallahu an. Adapun yang ketiga, dia berpaling, tahu ada ilmu diajarkan oleh Rasul, tapi dia terus tidak memperdulikan, maka Allah pun berpaling darinya. Maka ilmu dan majlis ilmu la yakhlu min khair, tidak luput dari kebaikan, selalu kita mendapati kebaikan ketika kita mendengarkan dan belajar ilmu syar'i. Yang kedua, tentunya acara semacam ini merupakan bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, yang Allah perintahkan kepada hambanya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Bantulah kalian, saling menolonglah dalam perkara kebaikan dan taqwa. Maka kami sangat berterima kasih dan berdoa mudah-mudahan ini menjadi timbangan amal kebaikan, terutama kepada segenap takmir Masjid Munawwarah ini, begitu pula segenap jamaahnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi timbangan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita di dalam beragama Islam yang kita cintai dan kita muliakan ini merupakan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan Allah terima kecuali Islam ini. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang menghendaki selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bagaimana Allah akan berikan hidayah kepada kaum yang mereka itu kufur setelah imannya? Bagaimana Allah berikan hidayah kepada mereka sementara mereka tahu dan menyaksikan bahwa Rasul adalah hak? Datang kepada mereka penjelasan demi penjelasan, tetapi tetaplah mereka kufur dan ingkar, dan Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang zalim. Ulaika jazauhum anna alaihim la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya adalah laknat Allah bagi mereka, para malaikatnya dan semua orang. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yundarun. Kekal abadi mereka di dalamnya, tidak akan diringankan untuknya adab, tidak pula mereka akan dilihat. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali yang bertobat dari mereka setelah itu semua, dia berbenah diri mensolehkan dirinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Ali Imran ayat 85-88, yang Allah terima dari hambanya, yang Allah ridai dari mereka, hanyalah Islam yang Allah syariatkan, yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini cukup membantah tegas mereka yang menyerukan paham liberal bahwa semua agama sama, agama samawi, tidak ada beda antara satu dan yang lain. Kif, tidak ada beda. Allah yang tentukan. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Tidak akan Allah terima kalau itu bukan Islam, bukan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Oleh sebab itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu annal islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam. Ketahui bahwasanya Islam itu adalah sunnah, sunnah Rasulullah, sunnah dalam artian ajaran beliau, tuntunan beliau dalam agama ini alaihi salatu wassalam. Dan sunnah itulah yang Rasul ajarkan kepada umatnya, Islam yang diinginkan oleh Allah. Oleh sebab itu beliau diutus. Oleh sebab itu Quran pun diturunkan kepada beliau untuk menjelaskan kepada umat manusia, inilah agama yang diinginkan Allah, dan hanya ini yang diridai Allah, dan hanya ini yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya, tetapi melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah adalah wahyu. Segala yang beliau ucapkan adalah wahyu. Ketika Amr bin Al-As radhiyallahu an mencatat semua yang diucapkan Rasulullah, ditulis, dibukukan oleh beliau, ditegur oleh beberapa orang, apa kamu semua yang Rasul bicarakan kamu tulis, kamu catat? Beliau itu begini-begini manusia, ada marahnya, ada ridhonya, ada. Maka beliau bimbang, beliau sampaikan ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun katakan kepadanya, uktub wa walladhi nafsi biyadih ma yakhruju min hadha illal haq. Teruslah tulis, karena demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari ini, dari lisan beliau SAW, kecuali hak, bukan hawa nafsu, tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh sebab itu para tabi'in menyebutkan kana Jibril alaihi salam nazala ala rasulillah bil Qur'an kama nazala alaihi bis sunnah. Jibril turun kepada Rasulullah SAW dengan Al-Quran, firman-firman Allah, sebagaimana pula Jibril turun mengajari Rasulullah SAW tentang sunnah. Oh, keduanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah SAW kepada beliau. Ini Islam yang diridhai dan hanya diterima oleh Allah SWT. Dalam ayat lain juga Allah sebutkan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan kepadamu kitab Al-Quran ini, wal hikmah, dan juga hikmah. Al-hikmah ketika disandingkan dengan Al-Kitab, dengan Al-Quran, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang aku dengar dari para imam, para ulama yang aku ridai, mereka sebutkan hikmah dalam ayat adalah sunnah. Sebagaimana Quran Allah turunkan kepadamu, seperti itu pula sunnah Allah turunkan kepadamu, wahyu dari Rabbul Alamin. Juga di ayat Allah sebutkan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Kami menurunkan kepadamu Al-Kitab bil haqq, agar engkau jadikan hukum di antara umat manusia menyelesaikan perselisihan mereka, membimbing mereka, bima arakallah, dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah yang ditunjukkan oleh Allah kepada beliau, adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Di dalam An-Nisa juga Allah sebutkan di ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quranul Karim. Kembalikan kepada Rasulnya, kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat menjelaskan bahwa keduanya mencukupi hajat dan kebutuhan umat terhadap perkara agama mereka. Karena ketika Allah perintahkan untuk kembali kepada keduanya, pasti di dalamnya, dalam keduanya, yang mencukupi mereka. Karena tidak mungkin Allah perintahkan umatnya kembali kepada Qur'annya, kembali kepada sunnah nabinya, sementara di sana tidak mencukupi mereka. Mustahil Allah perintahkan kembali kepada keduanya sementara itu tidak didapati pada keduanya apa yang mereka perlukan. dalam urusan agama mereka, mencukupi mereka. Demikian Allah dalam beberapa ayat-ayat Quran menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang Allah syariatkan kepada segenap umat ini. Hadirin jamaah sekalian, a'azzakumullah, sunnah Rasul banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Dengan kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, tuntunan ajaran beliau, maka dengan itu kita terselamatkan dari berbagai macam perselisihan, terselamatkan dari berbagai celaan yang dimurkai oleh Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Anfal 46, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan jangan kalian berselisih, karena dengan itu kalian akan lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka perselisihan mengakibatkan kelemahan dan tidak akan selamat seseorang darinya kecuali ketika dia taati Allah, dia taati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terselamatkan dia dari semua itu. Di Tirmidzi, juga di Abu Dawud, dari Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, beliau sampaikan, wa'adana Rasulullah SAW maw'idhatan baligha wajilat minhal qulub wadharifat minhal uyun. Pada suatu hari, disebutkan itu seusai sholat subuh, Rasul menyampaikan mau'idhah, nasihat kepada segenap sahabatnya. Nasihat itu begitu dalam, balighah, sehingga takut dan gemetar kalbu-kalbu kami mendengarnya, meresap betul ke dalam hati para sahabat, dan berlinang air mata kami mendengarnya. Faqulna ka'annaha maw'idhatun wadd', fa'ausina, atau dalam lafaz lain, famada ta'hadu ilaina. Sepertinya ini mau'idhah orang yang hendak berpisah dengan kami, orang yang hendak meninggalkan kami. Ini para sahabat seperti memahami atau isyarat tentang kedekatan ajal Rasul SAW. Maka wasiatkan untuk kami ya Rasulullah, apa yang engkau tinggalkan untuk kami setelah engkau nanti wafat, apa yang harus kami pegangi, apa yang harus kami pertahankan, wasiatkan kepada kami. Qala usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk kalian bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, untuk kalian taat dan patuh kepada pemerintah kalian. Wa in 'abdun habasyi, walaupun itu budak Habasyah dari Afrika sana, Ethiopia atau sekitarnya, budak hitam. Bahkan disebutkan kalaupun di kepalanya ada seperti kismis, karena sangat ikal atau sangat keritingnya rambut dia, Afrika. Mujadda'ul atraf, kalaupun tangannya, jari jemarinya putus-putus karena judam, nasallallahu alaihi wasallam, karena penyakit kusta, walayyadzubillah. Kalaupun seandainya seperti itu, tapi dia memimpin kalian, dan tentunya bagi orang-orang Arab di masa itu aib mereka kok dipimpin budak, budak hitam lagi dari sana, Habasyah. Maka Rasulullah ingatkan mereka, taati kalaupun pemimpin kalian dari orang hitam itu, patuhi dia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, karena yang hidup dari kalian setelah aku akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan. Tidak akan selamat darinya orang. Kecuali untuk selamat dari itu, seakan ketika mendengar ini mereka bertanya, bagaimana untuk kami bisa selamat? Apa solusinya? Rasul berikan jawaban itu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di, pegangi oleh kalian sunnahku dan para khulafa ar-rasyidin setelah aku, para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, menyelamatkan kalian dari perselisihan yang begitu banyak dan dahsyat. Di Ibnu Majah juga Rasulullah SAW menyebutkan, qad taraktukum 'alal bayda layliha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik, aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih terang, malamnya seperti siangnya gamblang jelas sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau, dan tidak akan menyimpang dari itu kecuali dia akan binasa. Demikian wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya untuk mereka berpegang kuat dengan ajaran beliau. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ketika Rasulullah katakan dalam hadisnya, fa'alaikum bisunnati, pegangi oleh kalian sunnahku, ketika terjadi perselisihan, ini penjelasan yang begitu gamblang dari beliau, bahwa orang yang selalu menjaga sunnah Rasulnya, itu yang dia pelajari, itu yang dia amalkan pada dirinya, maka dia terselamatkan dan termasuk firqatun najiyah, termasuk kelompok yang selamat, selamat dari sekian perselisihan, selamat dari sekian perpecahan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dari golongan ini. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan menyampaikan kepada umatnya, karena beliau nasih, sangat bernasehat, menginginkan yang terbaik bagi mereka, maka tidak tertinggal sedikit pun yang mereka butuhkan, yang mendekatkan mereka ke surga, yang menyelamatkan mereka dari neraka, kecuali pasti telah beliau ajarkan. Dalam riwayat Tabrani beliau sabdakan, ma ba'athallahu min nabi illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Setiap nabi yang Allah utus kepada umatnya, pastilah nabi itu menjelaskan kepada mereka segala perkara yang nabi itu tahu itu baik buat mereka. Rasul tahu itu bermanfaat bagi mereka, pasti beliau telah ajarkan kepada umatnya. Bukan hanya itu, pasti pula nabi yang Allah utus itu mengingatkan kepada umatnya, segala yang nabi itu tahu itu jelek bagi umatnya, itu mencelakakan mereka di dunia dan akhiratnya. Pastilah itu semua telah beliau ingatkan, hati-hati, jauhi, bahaya. Di hadis lain di Sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW memperumpamakan permisalan ini, inna mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada nara faja'ala al-farash wal junadab yaqa'na fiha faja'ala yadubbuhunna anha. Permisalan aku dan kalian umat beliau itu seperti orang yang menyalakan api di tengah malam. Gelap, dingin, dia nyalakan api untuk hangat-hangat. Begitu api menyala, para serangga dan binatang-binatang kecil ini berebut dan pada berdatangan ke api ini mendekat. Karena paham si penyala yang menyalakan api ini dan tiba, karena dasar rahmat kasihan, dia berusaha mengusir dan menghalau serangga ini. Jangan, ini api, kalian bisa terbakar. Halau-halau ini diusir. Tapi serangga itu enggak mau tahu. Tetap saja dengan cepatnya dan berebut dengan banyaknya mereka terjun semua ke api. Dengan anggapan di situ mereka akan dapat hangat. Di situ mereka akan mendapat terang. Selamat dari dinginnya malam. Tanpa mereka sadari di situ kebinasaan mereka hangus. Orang ini paham. Diusir, tapi serangganya enggak mau tahu. Beliau sebutkan, fa'ana akhidun bihujazikum anin nar wa antum tafallatun min yadi atau min yadayya. Maka aku ibaratnya memegang bagian tengah kalian ini, tempat mengikat sarung, untuk menahan. Orang kalau betul-betul ingin menahan, pastilah dirangkul orang yang dia tahan. Jangan, jangan. Di sini saja. Dipegang bagian tengahnya. Seakan seperti itu Rasul memegang umatnya. Jangan, di sini saja. Tetapi kalian terus memberontak, ingin lepas dari dekapan Rasul. Kemana? Ingin lari menuju api tadi, neraka. Sama seperti serangga. Yang mereka tuju, yang mereka dengan semangat dan segala kekuatannya, mereka anggap di situ kesenangan dia. Di situ dia akan bahagia. Di situ dia akan sukses. Rasul tahu. Dan rahmat kepada umatnya, maka ditahan, jangan, dilarang oleh beliau, diajarkan ini enggak boleh, ini enggak boleh, amalkan ini, tinggalkan yang itu dalam sunnah beliau. Tapi problemnya umatnya enggak mau tahu, berontak dan terus ingin lepas, ingin lari menuju tempat kehancuran mereka. Wassalatu rabbi wa salamuhu alaih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bernasehat kepada umatnya. Makanya Allah sebutkan tentang beliau, bil mu'minina rahufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri. Kalian tahu dan kenal siapa beliau, bahkan semenjak kecil, semenjak muda. Makanya ketika Quraisy ditanya, pernah memangnya kalian tahu, bahkan Abu Jahal ditanya oleh Miswar Ibnu Makhromah, sahabat Miswar dan keponakan Abu Jahal. Paman, kata Miswar kepada Abu Jahal, kalian kan tahu siapa Muhammad SAW. Apa kalian pernah dapati dia dusta, mengada-ngada, ngawur semenjak dia kecil? Kata Abu Jahal, enggak pernah. Enggak pernah ada. Kami tahu dia terpercaya, amin, dan seterusnya, Masya Allah. Kata Miswar, lalu kenapa kalian dustakan? Kenapa kalian perangi? Kenapa kalian tolak dakwahnya? Kata Abu Jahal, wahai ponakanku, kalau kabilah-kabilah Arab kumpul, Quraisy kan banyak kabilahnya, Bani Abi Syams, Bani Hashim, Bani ini, Bani itu, Abdi Dar, dan yang lain. Masing-masing akan mengunggulkan dirinya. Kami bagian perang ini. Yang lain kami pun bisa mengucapkan yang serupa. Oh, kami juga berani perang. Kami megang Ka'bah. Oh, kami juga ngurusi Ka'bah. Kami memberi makan orang haji. Kami juga kami sebanding. Dengan suku satu dengan yang lain. Sama. Dalam hal-hal kemuliaan ini. Perang ini, keberanian. Karom, kemuliaan. Tetapi ketika Bani Hashim mengatakan di kami ada Nabi. Karena Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Apa yang akan bisa kita jawab? Artinya karena hasad, mereka tolak dan mereka ingkari. Mereka dustakan Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu Rasulullah SAW amanah orangnya. Sangat haris untuk kebaikan kalian. Beliau gak senang kalau sesuatu menyulitkan kalian. Dan kepada mukminin beliau sangat rahmat, penyayang. Itu sifat Rasulullah SAW yang tidak mungkin dimiliki oleh yang lainnya. Artinya ajaran beliau penuh rahmat. Kita ingin keselamatan dunia akhirat. Di alam kubur kita, di akhirat kita. Dan tidak ada yang menunjukkan jalan kita untuk ke sana kecuali Rasulullah SAW. Karena sangat penyayang, rahmat kepada umatnya, sangat bernasehat. Makanya Allah puji beliau dalam hal ini, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sungguh engkau Rasulullah SAW memberi hidayah, membimbing umat kepada siratul mustaqim. Kita skors untuk sholat isya. InsyaAllah kita lanjutkan sesi berikutnya. Allahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.